Semua ini harus berlalu. Duka yang selalu mencabik hatiku. Kudambakan cinta untuk menjelmakan duka cita menjadi sukacita. Putus asa menjadi kebahagiaan. Keterpencilan menjadi syurga. Kurindukan cinta untuk mengembalikan hidup pada diri pribadiku. Serta kurindukan cinta untuk mengembalikan cahaya pada mataku yang selama ini telah buta karena air mata.